السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نمواسيه بعد أستاذ لؤمان سلكو بنغرسي sahabat saya Ustaz Masri Akmal pun ada, hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berhimpun pada petang ini. Mungkin ada yang macam terkejut juga kan, kenapa lambat begitu? Kerana Rozaini Ramli kena lambat. Sebab kalau kita bagi tahu awal-awal, maka ada sebahagian yang mungkin menganggap apa yang Rozaimi akan cakap itu merupakan jenayah dalam agama. Baik. Tapi sebab itu kita buat lambat, mudah-mudahan tidak adalah gangguan-gangguan itu. Baik. Tajuk yang ataupun kitab yang kita akan bincang ini adalah kitab At-Tazkirah fi Ulumil Hadis yang ditulis oleh Sirajuddin Ibn Al-Mulaqqin Syafi'i, seorang ulama yang berasal daripada Andalus, kemudian berpindah ke Mesir. Meninggal pada tahun 804 Hijrah. Seorang yang memang mempunyai kepakaran di dalam bidang hadis. Banyak juga kitab-kitab dia yang ditulis dalam bidang hadis. Antara yang terkenal adalah kitab Ulumul Hadis At-Tazkirah ini yang lebih ringkas. Yang mana kitab Tazkirah ini dia ringkaskan daripada kitab Ulum Hadis yang dia sendiri tulis yang sedikit tebal, iaitu Al-Muqni'. Begitu juga Ibn Mulaqqin ni ada satu lagi kitab yang biasa orang mengaji hadis ni dia akan tahu, iaitu kitab Al-Badrul Munir. Kitab Al-Badrul Munir, siapa yang baca kitab tu dia akan nampak ketokohan Ibn Mulaqqin dalam bidang hadis. Kerana kitab Al-Badrul Munir merupakan takhrij kepada kitab Al-Syarah Kabir yang ditulis oleh Ar-Rafi'i. Jadi Ibn Mulaqqin ni memang dah terkenal lah sebagai tokoh hadis. Okey, oleh kerana masa kita tak panjang, kita terus bacalah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ahmad ala na'maihi. Dia kata, wa ashkuruhu ala alaihi. Kepada Allah aku memuji bagi setiap nikmat-nikmatnya. Wa ashkuruhu ala alaihi, dan aku bersyukur kepadanya ke atas nikmat. Ala ataupun nikmat juga. Wa usalli ala ashrafil khalqi Muhammadin wa alihi wa usallim, dan aku memberi selawat ke atas ashrafil khalq, ke atas sebaik-baik makhluk iaitu Muhammad, keluarganya, dan aku memberi salam kepadanya. Wa ba'ad. Adapun selepas daripada itu, so mana-mana ulama pun dia akan mulakan buku dia dengan bismillah, kemudian ada hamdalah, kemudian ada selawat ke atas Nabi. Kecuali Al-Imam Al-Bukhari, yang mana kita semua tahu Imam Bukhari tak ada mukadimah lah. Maka sebab itu Imam Bukhari dikritik, tapi dibela oleh Ibn Hajar. Baik. Wa ba'ad, dia kata, dan selepas daripada itu, fa hadhihi tadhkiratun fi ulumil hadis. Saya ingat saya kena panggil seorang untuk baca. Leh. Dia kalau Dr. Abu Lais, dia akan panggil seorang baca. Siapa nak baca? Ustaz Masri. Ha? Ustaz Masri. Ustaz Masri baca. Pandai kamu pilih nama orang kan. Jadi orang-orang Melayu semua duduk belakang, ya. Takut kena pilih. Lama saya tak mari UAE berkuliah. Setelah berapa tahun? Fahadihi tazkiratun fi ulumil hadis. Ini merupakan tazkirah, peringatan di dalam ulum hadis. Yang yatanabbahu bihal mubtadi. Yang mana dengan tulisan yang ringkas ini, orang yang nak memulakan pengajian dalam hadis akan mengambil perhatian dengannya. wa yatabassaru bihal muntahi. Manakala orang yang telah berakhir, maksud dah mahir dalam ilmu hadis, dia akan buka celik matanya untuk mengingati semula. Iqtadabtuha minal muqni' ta'lifi, yang mana aku gigit. Gigit tu maksudnya aku sedut. Maksud tazkirah ni faedah-faedah penting yang dia sedut daripada kitab muqni', yang juga merupakan tulisan dia. Wa ilallahi arghabu fin naf'i biha innahu biyadihi wal qadir alaihi. Dan kepada Allah juga, arghabu fin naf'i biha, kepada Allah aku mengharapkan supaya buku yang aku tulis ni memberikan manfaat. Innahu biyadihi wal qadir alaihi, innahu biyadihi wal qadir alaihi, kerana Allah menguasai segala-galanya dan Allah lah yang akan mentakdirkan segala-galanya. Baik. Aqsamul hadis. Aqsamul hadis thalatha. So Ibn Mulaqin ni dia agak sedikit berbeza daripada ulama-ulama mutaakhirin yang lain. Sebab dia kira mutaakhirin jugalah, sebab dia kurung ke bawah. Dia kurung ke bawah? Kurung ke 9. Sebab dia 804. So dia awal kurung ke 9. Kalau kita tengok Ibn Hajar, Ibn Hajar meninggal bila? 852. Ibn Hajar ada kitab Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar pun macam tazkirah juga. Tapi Ibn Hajar dia mulakan hadis tu dengan menyatakan mutawatir atau ahad dulu. Kan? Nah, tapi dia tak, dia mulakan dengan status dulu. Jadi kalau bila kita belajar ulum hadis, ini benda yang kita kena clear daripada awal lah. Bila kita belajar ulum hadis, kadang-kadang orang tanya kita satu soalan. Dia kata, "Ustaz, apa beza hadis sahih dengan hadis mutawatir?" Macam mana kita nak jawab? Apa beza hadis marfu' dengan hadis sahih? Macam mana kita nak jawab? Soalan tak betul. Sebab soalan tu macam nak kata, macam kita tanya, apa beza pelajar perempuan dengan pelajar Kelantan? Betul tak soalan? Apa beza pelajar perempuan dengan pelajar Kelantan? Orang yang ditanya tu orang Kelantan dan perempuan. Jadi soalan tu tak kena pada tempat, maka tak perlu dijawab lah. Jadi bila kita belajar ulum hadis, kita kena tahu dulu structure. Dalam isu ni Syekh Abu Lais bagus. Bukanlah nak puji Abu Lais sebab nak mari UIA kan. Kita kata datang UIA puji Abu Lais. Tak, memang Syekh Abu Lais banyak memberikan manfaat kepada anak sendiri bila belajar ilmu hadis. Dia buat satu structure, maksudnya dia jelaskan kepada kita sebelum nak belajar ilmu tu, kena tahu dulu perbahasan ni duduk di mana dalam ilmu ni. Kemudian baru kita akan jelas. Hadis itu, ulum hadis itu, dia ada beberapa bahagian ilmu. Ada ilmu yang berkaitan dengan istilah. Ada ilmu yang berkaitan dengan kaedah nak faham matan. Ada ilmu yang berkaitan dengan rijal. Ada ilmu yang berkaitan dengan jarh wa ta'dil. Ada ilmu yang berkaitan dengan ilal. Ada ilmu yang berkaitan dengan mukhtaliful hadith. So dia ada cabang-cabang yang banyak ilmu hadith ni. Jadi bila kita nak mula belajar hadith, nak mula belajar ulum hadith, kena tahu dulu benda tu, structure tu. So kita sekarang berada di bahagian mana? Ibn Mulaqin dia mulakan dengan istilah. Istilah hadis. Yang mana istilah ni penting bagi orang nak belajar ilmu hadis. Penting. Jadi dia mulakan dengan istilah. Istilah dalam ilmu hadis ada banyak. ada marfu', ada mauquf, ada maqtu', ada mutawatir, ada ahad, ada gharib, ada masyhur, ada aziz. Jadi kita kena faham kedudukan ilmu ni duduk di mana, istilah ni duduk di bawah pembahagian mana. Jadi ilmu hadis, kalau orang tanya kita soalan tadi, kita kata soalan tu salah, tak wajar untuk ditanya. Kerana hadis marfu', kedudukan dia lain. Hadis sahih, kedudukannya lain. Pembahagiannya terletak di bahagian lain. Sama seperti pelajar perempuan, kalau ditanya apa beza pelajar perempuan dengan lelaki, betul soalan tu. Kerana dia duduk di bawah pembahagian yang sama. Tapi kalau tanya apa beza pelajar Kelantan dengan pelajar Perak, juga betul soalan tu. Kerana dibawa di bawah pembahagian yang sama. Jadi hadis melihat kepada statusnya, kita boleh bahagi kepada tiga bahagian. Melihat kepada status dia, boleh dibahagi kepada tiga. Ini yang disebut oleh Ibn Mulaqin. Sahihun wa hasanun wa da'ifun. Ya, sahih, hasan dan juga da'if. Kata Ibn Mulaqin. Baik. Tadi yang tadi mutawatir tadi? Mutawatir tadi melihat kepada bilangan perawi. Dia tak melihat kepada status, melihat kepada bilangan. Habis itu yang marfu' mauquf tadi, itu melihat kepada siapa, kepada siapa hadis itu disandarkan. Kalau hadis itu disandarkan kepada Allah, kursi. Kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi, marfu'. Kalau hadis itu disandarkan kepada sahabat, mauquf. Kalau hadis itu disandarkan kepada tabi'in, maqtu'. So, bila kita faham cara pembahagian, kita akan faham istilah. Okey? Baik. Fasahihu, dia kata, ma salima minat ta'ni fi isnadihi wa matnih wa minhul muttafaq alayh wa huwa ma awda'ahu syaikhani fi sahihaihima. Adapun yang sahih, kata dia, ma salima minat ta'ni fi isnadihi wa matnih. Hadis ataupun sesuatu yang selamat daripada kritikan pada sanad dan matan. So dia tak macam Ibn Salah lah. Kalau Ibn Salah, dia kata hadis sahih tu apa? Ataupun Ibn Hajar lah, kita tengok dalam Nakhbatul Fikar, dia kata apa? Matasala sanadu binaqlil adli ad-dabit an mislihi ila muntaha min ghairi syuzuzin wala walailah. Orang hadis, kebanyakan ulama-ulama hadis yang awal, bila sebut tentang hadis sahih, mereka tidak memberikan definisi macam mana ulama-ulama usul buat definisi. Kerana orang mengaji hadis ni, dia tak mengaji mantik. Orang yang pandai buat definisi yang ringkas dan padat ni, orang mengaji mantik. Ada juga lah kebagusan, kebaikan mantik tu. Jadi sebab itu bila Ibn Salah masuk dalam ilmu hadis, Ibn Salah tulis Muqaddimah Ulum Hadis, kita Ibn Salah tu jadi rujukan utama. Sedangkan Ibn Salah tu bukan ulama hadis, dia usuli, dia ulama usul. Ada orang usul fiqh sini? Siapa fiqh usul? Semua fiqh usul? Campur. Quran Sunnah mana Quran Sunnah? Cuma angkat tangan. Kau pun jangan tengok orang. Nak angkat tangan pun tengok orang. Ha. Kan? Jangan tengok orang. Kita tahulah diri kita sendiri. Ha. Dia Melayu macam tu kan. Sebaik kau mamak kan. Ha. Ha. Siapa Quran Sunnah? Angkat tangan. Dia takut kena tanya. Okay, Quran Sunnah. Fiqh usul? Usuluddin? Oh, seorang dia je. Tak apa. Usuluddin memang macam tu. Gharib. Baik. Ibn Salah ni usuli. Jadi usuli, sebab itu bila Ibn Salah tulis, ramai ulama' yang, kata Ibn Hajar, beriktikaf di atas buku dia. Tak lari daripada buku dia. Ada yang ringkaskan, ada yang buat nazam, ada yang syarahkan, ada yang kritik. Kan? Sebab Ibn Salah ni usuli. Bila usuli, maksudnya dia punya definisi kemas, dia punya cara pembahagian kitab pun kemas. Ni otak usuli. Ulama-ulama hadis tak macam tu di peringkat awal lah. Sebab tu kita tak nampak sangat ada definisi yang kemas untuk beberapa istilah. Kerana mungkin dia orang rasa tak perlu untuk diletakkan definisi, sebab orang mengaji hadis faham belaka dah. Jadi definisi yang diletakkan oleh Ibn Mulaqin di sini, kita boleh kata definisi yang tak begitu kemas lah. Sebab dia kata masalima minat ta'ni fi isnadihi wa matni, kan? Sesuatu yang terlepas daripada kritikan pada sanad dan matan. Maksudnya hadis sahih, ada hadis sahih dan hadis hasan, tak ada beza lah. Sebab hadis hasan pun terlepas juga. Betul tak? So sebab tu definisi tu kurang kemas sikit lah. Wa minhul muttafaq alaih, dan ada di kalangan hadis-hadis sahih ni disepakati, disepakati ke atas kesahihannya. Siapa yang sepakat? Bukhari dan Muslim. Sebab tu dia kata wa huwa ma awda'ahu syaikhani fi sahihaihima, iaitu hadis yang Imam Bukhari dan Muslim. Sebab tu bila sebut syaikhan, kena tengok ilmu apa yang kita bincang baru kita faham syaikhan tu apa. Kalau syaikhan dalam ilmu hadis, Bukhari dan Muslim. Kalau syaikhan dalam politik, siapa kau menggelak? Kalau syaikhan dalam politik, Abu Bakar dan Umar. Apa? Kau mengingat apa? Kalau syaikhan dalam ilmu fiqh Syafi'i, Nawawi dan Rafi'i. Kalau syaikhan dalam ilmu Hanafi, fiqh Hanafi. Itu bukan sahiban. Ha, cari balik. Baik. So syaikhan di sini Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. So bila kita sebut hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Macam mana kita nak tahu hadis tu disepakati oleh Bukhari dan Muslim? Kena tengok kalau Bukhari riwayat hadis tu, Muslim pun riwayat hadis tu, kedua-dua meriwayatkan hadis tersebut daripada jalur sahabat yang sama, maka kita panggil hadis tu muttafaqun alaih. Kalau hadis tu riwayat Bukhari, hadis tu juga riwayat Muslim, cuma Bukhari riwayat daripada Jabir, Muslim riwayat daripada Anas, yang tu bukan muttafaqun alaih. Itu dikira hadis berbeza. Walaupun makna sama. Kerana ulama-ulama hadis dia tak tengok sangat pada matan, dia tengok pada jalur. Dia tengok pada jalur sanad. Sahabat sama, hadis sama. Kalau sahabat lain, makna sama, kira hadis lain. Okey? Baik. Wal Hasan, dia kata, "Ma kana isnaduhu dunal awwal fil hifz wal itqan." Hasan pula ialah sanadnya kurang daripada yang awal, berada di bawah sedikit daripada yang awal, iaitu yang awal tadi apa? Sahih. Fil hifzi wal itqan, fil hifzi wal itqan. Yang kurang tu dari sudut hafazan dan dari sudut ketekunan. Kenapa disebut hafazan dan ketekunan? Kerana dhabit kan ada dua. Satu dhabtus sadri, satu dhabtul kitab. Kalau dhabtus sadri memerlukan hafalan, maksudnya dia mesti, kalau sahih tu berada di tahap hafazan yang tinggi. Kalau dia dhabtul kitab, dia mesti ada sifat itqan. Apa maksud sifat itqan? Dia tekun lah. Bukan buat pinjaman kat yayasan tekun. Tak? Maksudnya dia tekun jaga buku dia. Dia tak bagi ke orang melainkan orang yang dia percaya, dan dia tak letak kitab dia merata-rata. Dan dia menjaga kitab dia daripada sebarang adas, daripada sebarang pemasukan hadis-hadis yang bukan hadis dia. Itu maksud itqan. Sebab tu dalam hadis ni hafal tu satu keistimewaan, bukan satu kemestian. Hafal ni bukan satu kemestian. Nak jadi perawi hadis sahih tak semesti hafal. Sama ada hafal atau tekun, cukup. Sebab kadang-kadang orang tanya kita, eleh, PhD hadis konon. Berapa hadis kau hafal? Yang belagak sangat ni. Pertama kita tak belagak pun. Sebenarnya dia yang belagak. Orang kalau belagak ada sijil boleh tahan. Ni dah lah belagak, sijil pun tak ada. Bukan nak kata kat orang yang dah mati ni, yang hidup je. Maksudnya dalam ilmu hadis tak perlu untuk tanya berapa hadis kau hafal. Sebaliknya pergi ke, kalau dia tak hafal tak apa, tengok ketekunan dia. Macam mana cara dia nukil? Dia teliti ke tidak menukilkan hadis? Itu pun cukup. Sebagai satu contoh, Ma'mar Ibn Rashid As-San'ani. Bisa dengar nama? Siapa dia? Anak murid kepada Zuhri. Pernah dengar nama Zuhri? Dia juga guru kepada Abdul Razak As-San'ani, pengarang kitab Musannaf. Siapa Abdul Razak As-San'ani? Guru kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ma'mar bin Rashid, nama dia ada dalam Sahih Bukhari. Kalau nama ada dalam Sahih Bukhari ni, dia bukan calang-calang orang lah. Sebab itu mana-mana perawi yang nama ada dalam Sahih Bukhari, kalau kita rujuk kitab-kitab Rijal, kitab biografi ulama, dia akan sebut Rawalahul Bukhari wa Muslim. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadisnya. Maksud dia hebat lah. Bukan calang-calang orang. Ma'mar ada dalam Sahih Bukhari. Dan ada dalam Sahih Muslim. Ui, hebat dia ni. Tapi dia ni ada satu masalah. Kalau dia riwayat daripada orang Basrah ataupun orang Basrah riwayat daripada dia, perlu berhati-hati. Sebab masa dia pergi Basrah, dia tak bawa buku catatan dia. Dia ni orang Sana'a, dia orang Yaman. Dia pergi Basrah. Basrah kat mana? Bukan berserah dekat Pahang tu. Basrah di Iraq. Dia pergi ke Iraq. Iraq kan kota ilmu. Ada Kufah, ada Basrah, ada Baghdad. Yaman juga kota ilmu. Ada Hadramaut, ada Sana'a. Jadi dia ni orang Yaman pergi ke Basrah, dia tak bawa buku catatan dia. Jadi bila sampai ke Basrah, orang Basrah tengok dia kan. Orang Basrah kata, ni ulama besar datang pada Yaman, takkan kita tak minta dia buat kuliah? Kan kita pergi mana-mana, kalau kita tu tokoh, orang tahu kita ada ilmu, mesti orang panggil kuliah. Mufti-mufti pergi ke Mekah, ada program dengan budak-budak di sana. Budak-budak sana minta buat tazkirah sikit. Kan normal kan zaman sekarang? Dulu pun sama lah. Cuma dulu dia kalau tokoh hadis datang, buat majlis samak hadis lah. Majlis periwayatan hadis dia pun buat. Buku tak bawa. Zaman dulu tak ada Google Drive. Maktabah Syamilah pun tak ada. Dia jenis bukan jenis hafal dalam hafalan. Dia jenis bawa buku catatan masa di Sana'a. Buku tertinggal pula. Dia baca melalui ingatan dan ada beberapa kesilapan. Maka sebab itu kalau orang Basrah riwayat daripada dia, kena banding dengan riwayat orang Yaman. Kerana ada silap yang dia baca. Sebab dia tak hafal seperti mana perawi-perawi lain. Dan dia pula sebagai tokoh ilmu, bila sampai ke Basrah, dia pergi cari pula ulama hadis Basrah. Dengar hadis daripada tokoh-tokoh Basrah. Tak hafal kan? Dia susah nak hafal. So, sekadar mana yang dia boleh hafal je lah. Jadi ada beberapa hadis yang dia riwayat daripada orang Basrah silap. Maka sebab itu, Ma'mar bin Rashid, perawi siqah. Kecuali dalam riwayat dia kepada orang Basrah, ataupun orang Basrah riwayat daripada dia. So kena hati-hati benda tu supaya kita tak pelekeh orang. Ha? Baik. Wa ya'ummuhu walladhi qablahu ismul khabar al-qawi. Sebahagian ulama menamakan hadis hasan dan sahih ni hadis qawi. Biasa Syekh Syu'aib Arnaud selalu guna istilah ni. Isnaduhu qawi dia kata. Kalau qawi itu maksudnya sama ada hasan ataupun sahih. Cuma zaman dulu, zaman awal, kena hati-hati juga eh, bila kita belajar ulum hadis ni, mustalah hadis ni, basic sangatlah. Basic sangat. Jangan ingat lepas ni keluar daripada daurah, semua dah jadi muhaddis belaka dah. Jangan. Kerana ilmu ni sangat basic. Just nak kenalkan istilah saja. Bila kita pergi ke lapangan, kita akan jumpa di sana banyak pengecualian. Kadang-kadang ulama-ulama besar semasa pun tersilap faham benda ni. Contoh bila Daraqutni kata hasan, bila Bukhari kata hasan, bila Tirmizi kata hasan. So kita kena tengok hasan istilah ulama-ulama ni. Kerana istilah hasan ni di zaman awal dia tak macam sekarang yang mempunyai istilah yang difahami dan mempunyai makna yang khusus. Apa dia? Perawi sodu. Ha, hasan lah tu. Tapi zaman dulu, istilah hasan ni ada yang bermaksud hasan lughawi, hasan pada bahasa. Sebab itu orang tanya kepada Syu'bah kan, limadha tarakta ahadis al-arzami fa inna ahadithahu hisan. Kenapa kau tinggalkan hadis Arzami? Bukankah hadis-hadisnya hisan? Bukankah hadisnya hasan? Dia kata min husniha farart. Kerana hadis hasannya itulah aku lari. Kata Syu'bah. Syu'bah tak suka riwayat hadis dhaif. So dia kata kerana hadis hasan tu aku lari. Maksud hadis hasan tu apa? Takkan tak pakai hadis hasan. Maksud hasan di sisi dia tu bukan hasan kita ni. Maksud hasan dia tu hadis yang rare. Ini yang menjadi sebahagian pengkaji tersilap faham. Bila Daraqutni kata hadis buka puasa. Biasa dengar hadis buka puasa? Hadis doa buka puasa. Ha, zahabat dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaAllah. Hadis tu Daraqutni kata hasan. Tapi hadis tu dhaif. Sebahagian kata hadis ni hasan. Tersilap faham istilah. So istilah mutaqaddimin terhadap hasan hati-hati. Kerana hasan li zatih di sisi ulama mutaqaddimin, hasan li zatih masuk bawah kategori sahih. Manakala hasan li ghairi masuk bawah kategori dhaif. So kena hati-hati yang tu. Wa dhaif ma laysa wahidan minhuma. Hadis dhaif pula, hadis yang bukan salah satu daripada hasan, bukan juga hadis sahih. Hasan pun bukan, dhaif pun bukan. Ha, yang tu dhaif dia kata. Anwa'uhu zaidah ala 80. Cabang ilmu hadis lebih daripada 80. Dia kata. Okay? So dia pergi satu-satu. Al-Musnad. Wahuwa matasala isnaduhu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusamma mausulan aidan. Dia pergi kepada istilah berikutnya, musnad. Hadis musnad dia kata hadis yang sanad bersambung kepada nabi, dan dinamakan musnad ni juga mausul. Maka sebab itu Sahih Bukhari dipanggil as-al jami'us sahih al musnad. Kenapa dipanggil musnad? Kerana musnad tu, salah satu makna musnad tu yang ni, iaitu sandar kat nabi dan sanad bersambung. Imam Bukhari dia tulis Sahih Bukhari, dia bawa hadis yang disandarkan pada nabi dan sanad bersambung, maka dipanggil, layaklah dipanggil musnad. Musnad ni ada tiga makna, ni salah satulah. Okay? Di sisi majoriti ulama, inilah maknanya. Sebahagian ulama, seperti mana yang dinukilkan daripada Ibn Abdul Bar dia mengatakan musnad ni hadis yang disandarkan kepada Nabi. Sanad terputus pun tak kisah. Tapi majoriti kata mesti bersambung, mesti sandar kat Nabi. Baru boleh panggil musnad. Okay. Itu makna pertama bagi musnad. Makna kedua bagi musnad, kitab yang menyusun hadis mengikut nama sahabat. Sebab tu Musnad Ahmad tu dipanggil musnad. Okay. Makna yang ketiga bagi musnad, tahu? Tak pasti? Tak tahu? Seorang penulis memilih mana-mana kitab hadis yang tidak bersanad dan diletakkan sanad. Ha, itu musnad. Okay?